duit gede. Tapi lek enten kotak amal dicemplungi duit sing gede apa sing cilik? Oh gak isin yo. Itulah orang jujur yang medit. Mengkane ana takmir masjid ku nesu-nesu gara-garane kotak amale mambu balsem. Iki kok selengat-selengut mambu balsem. Diselidiki lah kok sumbere teko kotak amal. Dibuka ana koin duit 100 rupiah sing bengi rampung go kerokan. Mlebu nyang kono. Ibu. Ibu. Jawab ngertos duit kertas 50.000 rupiah napa mboten? Ngertos duit kertas 50.000 rupiah. Rupane piye kuwi? Moto duiten kabeh. Nek duit mesti ngerti. Duit 50.000 niku lek dibutuhkan pasar ten toko nilainya gede apa cilik? Cilik. Lah kok mek 50.000 ki entuk apa? Wis saiki apa-apa larang apa-apa mundak kok mek 50.000 cilik. Tapi duit 50.000 niku lek ketemu kotak amal nilainya cilik apa dadi gede? Makane mlebu separuh mbok batek meneh to. Itulah kita. Ayo ten gene lingkungan sampean, ten daerah sampean, ten desa sampean. Kata pundi biayane damel pengajian kalih dangdutan? Jujur, kata pundi biayane damel pengajian kalih dangdutan? Dangdutan, berarti jenengan larang pundi leh nyangoni kiai karo penyanyi? Kurang ajar ngene. Ya ngerti ngene ra mangkat aku. Nek kiai mbok anggap barang murahan kuwi jenenge. Nyapa lek nyangoni penyanyi kok larang-larang? Apa mergo penyanyi ku lek nyanyi karo setengah udo kuwi? Ya wis, engko kiai-kiai tak kandhane kabeh. Ben larang nek ceramah tak koni setengah udo. Allahumma shalli ala Muhammad. Kula mboten wantun ngaji dalil kathah-kathah. Dalil jenengan wis tiap hari ngaji dan ngaji nek dalil Arab iki pesantren wis poke. Tapi cuma pesen saya dandani ati kuncinya satu aja dadi wong sing sombong. Man hasiba annahu khairan min ghairihi fa huwa mutakabbirun. Siapa yang merasa dirinya lebih baik daripada orang lain itu namanya sombong. Wong sombong iku rumangsa luwih dhuwur timbang wong liya, rumangsa luwih gedhe timbang wong liya. Hoi. Rumong selalu apik timbang wong liya, kabeh remeh, kabeh sangi sore, kabeh luwih cilik. Maka orang sombong itu seperti orang yang berada di puncak gunung, kaya wong sing manggon ning dhuwur gunung, nang petite gunung. Dia memandang orang yang di bawah itu kecil-kecil semua. Pancene dheweke manggon ning petite gunung, nyawang wong sing nyangi sore ya cilik-cilik. Ya wong kok cilik-cilik kaya ngono. Dia enggak sadar bahwa orang-orang yang di bawah itu melihat dia juga sangat kecil. Jare sing ngisor, lah kok cuwilik wong kae. Maka sesungguhnya orang sombong itu kecil dalam pandangan Allah Subhanahu. Maka rendahkan hatimu serendah-rendahnya. Bukan rendah diri, tapi rendah hati. Allahumma shalli ala Muhammad. Rendahkan hatimu serendah-rendahnya hingga tak seorang pun yang akan dapat merendahkanmu. Mbah ra nyaut dicak ngomong ngene kok. Gak paham ya wis. Rendahkan hatimu serendah-rendahnya hingga tak seorang pun yang akan dapat merendahkanmu. Orang yang rendah hati selamanya tidak akan bisa direndahkan. Belajarlah untuk selalu mengalah, mengalah dan mengalah hingga tak seorang pun yang akan dapat mengalahkanmu. Man tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Siapa yang rendah hati karena Allah, dia enggak akan rendah, justru akan diangkat derajatnya setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu. Kadang dibilangin kayak gini suka bantah. Wong enggak dikon ngalah terus, nggo kalah-kalahan. Wong enggak dikon rendah terus, nggo ndek-ndekan. Sak ngisore wong terus kok gelem. Duh, justru orang yang rendah itu enggak terkalahkan. Wong sak ngisore enggak kena dikalahke, menangan. Dihantemi yo enggak kena wong sak ngisore. Dijotos sak ngisore. Ditungkak, yo ora kenek wong sak ngisore. Allahumma shalli ala Muhammad. Belajar. Wong dikon ngalah terus ora dadi getibal, jangan meremehkan getibal. Gedibal iku tanah. Betul? Tanah iku lemah. Lemah iku tanah. Dan tanah itu bahasa Arabe ardun. Secara harfiah artinya apa? Ridho, lego. Makhluk Gusti Allah yang paling lego, ridho, paling nrimo. Niku tanah. Diapak-apake manut, dikekalah-kalahan manut, dilunggui manut, didek-idek manut, dipaculi manut, dicublesi manut, diuyui bocah ngene-ngene iki. Manut disingi yo manut, diobongi lo manut. Mergo tanah ku watake ngono kuwi. Mula tanah ku regane tambah suwe tambah larang. Apa ana tanah regane tambah suwe tambah murah? Maka kalau Anda bisa mempunyai watak karakter seperti tanah, Anda semakin lama semakin mahal dan semakin tinggi derajatnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Mbok paham mbok gak pokoke tak omongke. Dilanjut boten? Dilanjut boten? Selanjutnya kula ming dongake mawon. Ngajak nang panjenengan donga. Sing dihauli niki gudange donga. Ayo belajar donga. Nek donga niku penting. Doa silahul mukmin. Donga niku senjatane wong mukmin. Namanya senjata tergantung penggunaannya. Mohon maaf, ibarat pedang lading iku meskipun bahannya spesial istimewa, besi dengan kualitas terbaik, baja dengan kualitas terbaik, tapi kalau enggak dirawat, enggak tahu diasah, enggak tahu dipakai, lama-lama tumpul, ketul, suwe-suwe tayangan. Gimana bangge? Senjata enggak digawe suwe-suwe tayangan. Senjatamu yang ngono, bro. Donga yang mbok spesial, istimewa, donga khusus ijazah wali. Tapi enggak dirawat, enggak tahu digunakke, ketul. Mboten mandi, tayangan donga niku. Ning pedang lading senajan bahane biasa-biasa tapi dirawat, sering disah, sering digunakke. Dangu-dangu nggih landhep. Donga biasa. Mboten spesial, mboten istimewa. Niku dongane biasa ning dirawat, sering didamel istiqomah. Mula metu mandine. Halo. Addu'a mukhul ibadah. Donga niku sungsume ibadah. Saripatine ibadah. Inti sarine ibadah niku donga. Ibu bapak, para santri jamaah sekalian rahimakumullah. Kula jenengan pokok gelem donga, duka diijabah duka mboten, duka dikabulke duka mboten, duka dituruti duka mboten, niku pun untuk ganjaran. Soale wis nglakoni perintahe Gusti. Soale wis nglakoni ibadah. Ke Allah sampun janji. Udhuni astajib lakum. Padha ndonga sira kabeh nyang ingsun, nyuwuna sira kabeh marang ingsun, tak sembadani dongamu, tak turuti penyuwunanmu. Ana sing batin, aku ndonga yah mono yah mene kok ora keturutan. Kuleh nyuwun seprana semrene kok ora kelakon. Nyuwun apa sampeyan? Nyuwun sugih. Ki rata-rata tiyang Trangkel mriki lek ndonga lak nyuwun sugih to. Embuh rang aku. Sangkingane bahasane dialus-aluske. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban. Ya Allah kula nyuwun rejeki ingkang jembar, ingkang halal, ingkang manfaat. Kate dialus-aluske rejeki jembar ku apa wong asline njaluk sugih. Dereng wonten niku tiyang donga kok ya Allah kula nyuwun rezeki sekedhik mawon. Kemen dangu lan donga nyuwun sugih. Nyuwun diparingi rezeki kathah. Ning nyatane uripe kok mung ngene-ngene wae. Apa berarti dongane ora diijabahi Allah? Apa berarti penyuwunane mboten disembadani Allah? Senes ngoten mboten pareng suudzon kalih Gusti Allah. Jatosipun Bapak Ibu para jamaah, dongane jenengan niku diijabahi Allah. Penyuwunane jenengan niku nggih dikabulke kalih Allah. Ning kadang-kadang Gusti Allah niku lek ngabulke donga, lek nyembadani penyuwunane jenengan, niku enggak sesuai dengan sing jenengan karepke. Dikabulkan Allah, diijabah Allah, tapi dalam bentuk lain. Gek jenengan mboten ngraoske. Allahumma sholli ala Muhammad. Jenengan nyuwune A, ning kali Allah diijabahi mboten A, jenengan diparingi B. Kenging napa? Gusti Allah pirsa. Sing langkung sae kangge panjenengan niku mboten A, nanging B. Yen jenengan diparingi sesuai kalih penyuwunan jenengan, diparingi A, niku dampake membahayakan dan justru bisa mencelakakan panjenengan. Mula jenengan mboten diparingi A kalih Allah, ning diparingi B karena B itu yang terbaik kangge panjenengan. Ketoke kaya ora mudeng iki diomongi. Piye ya ngomongi wong sing kurang cerdas iku ngene ya. Ngeten. Jenengan umpami gadah anak tesik kelas 3 MI nyuwun numbaske sepeda motor. Jenengan duite okeh ya terane kathah, anak kelas 3 MI nyuwun ditumbaske sepeda motor. Ngoten niku jenengan turuti napa mboten? Boten, bukan berarti jenengan gak sayang anak, bukan berarti jenengan gak cinta anak. Justru itu bentuk sayangin jenengan dateng anak, bentuk cintanin jenengan dateng anak. Bukan berarti gak dituruti, dituruti tapi dalam bentuk lain. Boten ditumbaske sepeda motor kados penyuwunane anak, ning ditumbaske sepeda ontel, karena sebagai orang tua jenengan tahu persis yang terbaik buat anak kelas 3 MI bukan sepeda motor nanging sepeda ontel. Anak kelas 3 MI njaluk nukoke sepeda motor dituruti, iku malah bahaya dan mencelakakan anak. Paling-paling anak murah nganti rong wulan modar. Jenengan leh donga nyuwun sugih. Jenengan nyuwune ten Allah rezeki kathah. Ning kare Gusti Allah mboten dituruti sugih rezeki akeh, jenengan men didadekke kaya ngono-ngono kuwi. Aku arep ngomong melarat ora mentolo. Komeng didadekke ngono-ngono kuwi menurut Allah yang terbaik kangge jenengan yo ngono-ngono kuwi. Iki jenengan leh didadekke sugih iku bahaya dan celaka. Keberkan donya ora kuat malah pilek. Modele kaya ora trima kok diomongi ngene. Bu. Bu. Ana wong trangkil donga nyang Allah njaluk duit 300 juta. Ya mesisan to gawe conto. Ning karo Allah mboten diparingi rupa duit 300 juta, diijabahi dalam bentuk lain, nilainya lebih banyak daripada 300 juta. Mboten nampi duit 300 juta, nampi liyane, nilaine luwe akeh, luwe gedhe. Ning wonge kadang ora ngrasake. Gusti Allah ku ndawuhi malaikat, "Malaikat, iki lho ana wong trangkil njaluk duit 300 juta." Gak tak paringi rupa duit malaikat. Wong iki bahaya iki nek diparingi duit ora mulih-mulih ora pomah-pomah iki engko. Wis ora tak paringi rupa duit 300 juta. Iki lho, ning gone Lauhil Mahfudz iki ana cathetan. Wong sing njaluk duit 300 juta mau. Dina iki, tanggal iki, jam semene, menit semene, detik sekian, iku kecelakaan. Nah, wong lima sak keluarga kecelakaan bareng ditubruk bis. Banter banget lah nubruk. Brus. Hah? Ekspresi men. Ekspresi. Yang ceramah yo kudu nganggo ekspresi. Oh, ditubruk bis banter yo brus ngono kuwi. Masa ditubruk bis banter crut. Ya bise bojomu kuwi. Nek bengi nubruk cerah-cerut. Salahe diguyu kok. Akhire nggawa nyang rumah sakit. Gek biayane kuwi entek 600 juta. Catetan Lauhil Mahfudz ngono. Gusti Allah ndawuhi wis malaikat iki wae catetan laukil mahfud iki wae dibusek ora sida kecelakaan. Selamat nilaine 600 juta. Luwe akeh. Ketok wis mulai mantuk-mantuk iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Gek nerangke ngeten niki kadang wonten sing protes. Jarene Gusti Allah kuwi sayang karo wong mukmin. Jarene Gusti Allah kuwi cinta karo wong Islam. Ning nyatane nang donya iki sing uripe digawe sugih ya wong kafir-kafir kae. Wong kafir-kafir kae ora tau salat, ora kenal Gusti Allah. Ning nyatane uripe kok sugih-sugih. Kene salat gawe cilik ndonga bendina lha kok pancet ngene wae. Wis karepe Gusti Allah mbah piye ra mudeng aku. Niki diterangke apa kula tinggal mulih? Kula tinggal mulih napa diterangke? Yen diterangke sabar santawis nggih. Ibu bapak, saudaraku jamaah sekalian rahimakumullah. Di dunia ini kalau ada orang kafir kok secara ekonomi kaya, secara harta berlimpah, enggak usah heran, ra usah gumun, ra usah kaget. Biasa aja kali. Ya wajar dong kalau orang kafir di dunia ini kaya. Emang kenapa? Hei, Gusti Allah niku wis kadung janji. Sapa wonge tumindak apik dibales apike. Sapa wonge tumindak ala dibales alane. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pun sapa wonge nglakoni apik dibales apike. Sapa wonge nglakoni elek ya dibales eleke. Gak peduli wong mukmin, gak peduli wong kafir. Pokok nglakoni apik dibales apike. Pokok nglakoni elek ya dibales eleke. Ana wong mukmin nang donya iki nglakoni apik ya dibales apike. Ana wong mukmin nang donya iki nglakoni elek ya dibales eleke. Ana wong kafir nang donya iki nglakoni apik ya dibales apike. Ana wong kafir nang donya iki nglakoni elek ya dibales eleke. Sakniki kula takon jenengan jawab, tendonya niki wong kafir saged nglakoni apik napa mboten? Kurang banter, wong kafir tendonya niki saged nglakoni apik napa mboten? Saged. Contoh, jenengan mlampah mantun udan lunyu-lunyu, kebreset tiba gelundung-gelundung wong lemumu sakmono gedene. Akhire ten wingking jenengan niku wonten tiyang kafir, kinten-kinten tiyang kafir sing ten wingking jenengan niku saged nulung jenengan mboten? Niku jenenge nglakoni api nulungin jenengan tiba. Nglakoni api, lah tiyang kafir sing nglakoni api ngoten niku dibales kali Gusti Allah. Balesane diparing ke donya. Mula nang donya ki wong kafir sugih. Wong balesane dikes dikontan. Desa gawe pengajian, terus ana wong ora tau salat, iku hukume lak kafir. Melu ribut nata panggung, nata tenda, nata kursi, nata gelaran, sregep tandang gawe, pancen biasane sing sergap-sergap tandang gawe sing ora pati salat. Ngolehi takitike. Nyun pangapunten, niku jenenge yang nglakoni apik, dibales apike karo Gusti Allah. Nah, balesane diparing ke tendonya. Ana wong kafir kok sosialnya tinggi. Lomo karo tangga-tanggae. Sing ra duwe niku sering diparingi duit. Niku nggih nglakoni apik, ngoten niku nggih dibales karo Gusti Allah. Lha balesane diparing ke tendonya. Mula aja kaget nek tendonya niki wong kafir sugih-sugih. Mungkin timbul pertanyaan gini, kenging nopo balesan apike wong kafir kok diparing ke tendonya sedaya? Jawabane nggih benjing ten akhirat kersane Gusti Allah ora usah mikir. Wes diparingke kabeh nang donya ben dirasak-rasake, ben dienak-enake. Wong nang donya yo mung sediluk wae lho. Ben diseneng-senengke. Kekno kabeh nang donya ben sok nyang akhirat kari ngibenge. Nyang akhirat kari nyeksone. Ngono. Lha nek mboten diparingke sedaya tentunya benjing ten akhirat wong kafir saged protes lho. Saged nuntut Gusti Allah. Ya Allah Gusti, jenengan pun dawuh sinten nglakoni sae tentunya dibales kesaenane. Lha kula sian tentunya nglakoni sae ngeten-ngeten dereng antuk balesan kok dereng dibales. Saniki kula jaluk ngono. Makanya karo Gusti Allah diwehke kabeh nyang donya. Ben dirasak-rasake diseneng-senengke wong sedelok wae. Lha nek wong mukmin-mukmin sing apik-apik kaya jenengan ngeten iki. Amin apa yang bendel ndase kon ana ngono. Kaya apik-apik oh temen kok. Ngene iki sangkingane tak gunggung ben ilang antuke. Nglakoni sae mboten dibales ten donya kadang-kadang. Kenging napa? Saking sayange Allah kalih jenengan, saking cintane Gusti Allah kalih wong Trangkil. Iki nek balesan apik wong Trangkil diparingke kabeh ten donya. Iman. Berarti wong Trangkil iki ngrasake nikmat meng sedilu, ngrasake bahagia meng sedilu, gawe urip nang donya iki namung sekedap. Eman nek diparingke nang donya. Gak wis gak tak paringke nang donya, jare Gusti Allah ngono. Sok wae tak paringke nang akhirat, sok wae tak paringke nang swarga. Wong Trangkil ben ngrasake nikmat sak lawase lawas, ngrasake bahagia tanpa batas nggone swarga. Sementara nang donya ngene-ngene ra apa-apa. Wong sedelok wae kok sok sugiye nang akhirat, bahagiane nang swarga, nikmate nang swarga. Iki sengaja tak sampe. Nggih, tujuanku kanggo arem-arem sing melarat-melarat kuwi. Soale nanti wonten sing protes. Lah nek pancen balesane wong mukmin iku diparingke nyang akhirat, diparingke nyang swarga, lha kae kiai-kiai kae nantunya rata-rata kok suge-suge. Jare balesane diweke nyang akhirat, jare diparingke nyang swarga. Lha kiai-kiai ke nyang donya kok suge-suge, omahe ya api-api, mobile ya api, kadang ya ora muk siji, bojone ya. Ya mulya, ya dimulyake, mangane enak-enak. Lha kok ngono, jare balesane dikekno nyang akhirat, jare balesane dikekno nyang swarga. Ngeten Bapak Ibu, lek ana kiai kok suge, niku pantes ngono lho. Lu mangke riyen wong kula dereng nerangke wis diguyu. Dadi nek ana kiai nang donya iki kok sugih niku pantes. Ngono pantes. Lho, soale para kiai niku tabungane ten akhirat wis kathah. Lho, gadah tabungan qiyamul lail, gadah tabungan sholat hajat, tahajud, witir, gak ada tabungan dikir, wiridan, muhasabah, munajah, gak ada tabungan berjuang agomo, gak ada tabungan ngeramut santri pun gak ada tabungannya ten akhirat. Tapi ya pantas nih sebagian bonusnya diparing ke tentunya mulanya lah ada kiai sugih, ojo iri. Lho wong tabungannya pun kadah kok ten akhirat. Lho nih wong yang potongan model ngunuh-ngunuh kuwi ora pati duwe tabungan akhirat, dan makanya balesannya diparingke ten donya sedaya. Ambilnya ten akhirat gak yo ngamplo. Maka sementara nikmatilah kemelaratanmu dan lo jeneng emboh. Jenengan yek nek iri karo mulyane para kiai, iri karo sugiye para kiai dimulyake Gusti Allah. Aja mengiri mulyane, sampean niru haliae, sampean lakoni amaliae para kiai kae, mesti uripmu mulya, mesti dimulyake Gusti. Cobi jenengan tiru ora mulya. Bengi jam 2:30 niku lho. Waktu sahur sepertiga malam yang akhir, enak-enake wong turu, tangi langsung wudu. Nguyuh dhisik. Mumpung urung dibantah. Nguyuh dhisik. Nek rampung nguyuh nembe ya cewek kok wudu kuwi. Mosok gak cewek. Lah nek wis bar cewek baru katokan meneh. Ya sing komplit pisan ngono. Sak paket iki sing lengkap. Rambo ngoten nggih nang pakaian rapi beber sajadah madhep kiblat nang terus qiyamul lail tahajud witir sila zikir wiridan sampai subuh ngono kuwi para kiai. Lha kuat, rupamu kuat. Sing iri-iri wi lha kuat. Heh. Kuat. Lha nek ra kuat ya terima-terima ke nasibmu ngono kuwi. Ayo zaman pikir, ngramut anak, didik anak, mulangi agama anak, gula wentah tata kramane anak. Niku asline ra yo kewajibane sampeyan selaku wong tuwa. Ning mergo sampean ora sanggup, akhire sampean pasrahke kiai, mbok brokeno kiai, kiaine yo gelem. Sapa ngomong dibayari? Ayo balenono maneh. Tak urus iki. Dibayari. Delok anakmu diulang guru-guru TPQ, bayarmu sawulan ming 5000 ngono yo mbok tunggak wae. Ora usah guyu kelakuanmu yang ngono kuwi. Lho kuwi cucuk pira kuwi sedina? Sawulan 5000 anak diulangi ilmu, dididik tata krama, ben dina bayar sawulan ming 5000. Ayo saiki ana klambine tanggamu, pakaiane tanggamu kotor melumbruk sak pirang-pirang, dibruk ge sampean. Ayo umbahke ben dina sawulan dibayari 5000, gelem. Lah iya ngono kok arep ngiri para kiai. Nggih nasib kiai model ngoten niku lek gak tak perjuangke ngene iki gek perhatian teko pemerintah ya kurang kok. Mulane kadang sampe direwangi kiai-kiai dadi tim sukses bareng ngono kuwi ya melas aku ngesake. Suwe-suwe engko iso makelaran bareng ngono. Lho wong biyen iki kiai ku dadi ikone masyarakat ana apa ya mara kiai. Anak rewel ya mara kiai, anak nakal mara kiai njaluk suwuk. Saiki wis bergeser, anak nakal ora mara kiai, psikiater lho kiai gak payu to. Wong biyen wong wedok meteng tuwa 10 wulan orang lahir nglairke ya mara kiai njaluk suwuk pendobolan. Saiki wis bergeser nang BKIA nang dokter spesialis kandungan. Lho, perane kiai wis bergeser to. Biyen ana wong lara untu ya mara kiai. Saiki ya dokter spesialis gigi. Menane aja salahke to ana kiai dadi tim sukses bareng ngono kuwi ya. Mangane nek prinsip kula ngeten, nek ana kiai kok nganti melarat secara ekonomi wis sing dosa kepala desane. Dosa gedhe. Kiai nganti melarat wis sing dosa kepala desane. Tapi sebaliknya ada yang kepala desa nganti keliru, dolim, yang dosa disik kiai ini. Ben, aku ngomong ceplos-ceplos ini. Ya anggap kasar ya, ben, nek pengen halus yang ngundang kiai bangsa halus. Ono. Ya kalau mereka ya jadi suwan kali Gus Lutfi, ono, ya sembuh. Pada Jawa Timur ya. Asline ya padha kosrone. Sangingane kono dihalus-haluske. Tapi yang ganteng kono. Aku sadar. Kalang ganteng tapi ya laris aku. Wong kono nek ceramah gelek niru aku kok. Ya Gusti Allah ya adile ngono, likulli syai'in mazaya, segala sesuatu punya keistimewaan, ana kelebihane, ana kekurangane, plus minus itu pasti ada. Sopo sing komplit? Anggit wong wedok wayu nang komplit niku kadang rupane wayu tapi ya cerewete gak betahi. Ngono ku ana rupane ayu ya gak cerewet tapi loro-loron. Diluk-diluk nyontekno. Digawe pisan ya nyontekno. Sing lanang ya anggere angkat arep gawe ya ngitung duwite cukup ora gawe sontek. Komplit ngono kok ya gak ana kok. Ana wong wedok iki rupane ya gak ayu tapi ya sowehat, ngeroso napa-apa diusungi kabeh. Nek bekakas omah ya resik, gotongi kabeh. Rupane ya gak ayu ya biasa, tapi sehat, gak tau lara babar pisan, sowehat. Engke nek bledhek e murup kok. Bojone ya gobek-gobek. Iki wong apa logam. Ora ono kampung lanang yo ngono. Kadang rupane ganteng tapi ora gablek dhuwit. Ya lumayan Bu kena nggo sawang-sawangan. Ana sing rupane yo jembures ora bejaji tapi dhuwite akeh. Ya lumayan kena nggo pesugihan. Komplit ora ono. Ana tau kawedi. Daukur gedhi tapi modele gombong. Lemes melur modele. Dadi oleh dawane tok. Dawa tapi melur. Nyangking beras 3 kilo ing goleng kok. Kenek ki pasangine jengkelangan. Dawa tapi melur modele. Yo mlaku iso gulir-gulir. Kuwi sing mbok guyu mbayangke apa kowe? Yo ngono kuwi. Ana lanang kuwi yo cilik wonge, cilik ndik. Tapi yo lho. Pau winter menek model. Celingkrik. Senengane penekan. Kadung menek gak gelem mudun. Nang mudun, ngono kuwi sik gandul-gandul. Yo maksudnya menek kuwi yo benake genteng. Benake anten, yo antene TV, yo antene dhewe. Sopo sing lengkap iki ora ono, mesti ono plus minus itu pasti ada. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah wangsul meleh ten masalah donga sakniki. Zaman aja ngiri para kiai. Ngono lho. Mula donga niku ngene. Nyumbang piro? Sing sae, iya pirengke. Donga niku mboten kudu bahasa Arab. Lah sing sae donga niku saking Al-Qur'an. Paling apik. Karena subhanallah mriki kathah hamalatil Qur'an. Subhanallah dongane luar biasa saking Al-Qur'an niku. Nomor loro donga saking hadis saking Kanjeng Nabi. Terus ijazahe para wali, ijazahe para ulama. Ngoten. Lah donga wi ora kudu bahasa Arab saiki tak garis bawahi sik. Kuwatir kula njenengan kok nang kelalen. Anggitin jenengan wong sing dongane mandi iki sing pinter bahasa Arab. Nangger ngomongi bahasa Arab kaya modele tau urip no Arab 980 taun. Kuwi umure piro? Ngomong sak omongi bahasa Arab. Mosok nyang warung arep bayari kopi yo bahasa Arab. Pinten Bu kopine? 15.000. Arep bayari yo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.